Anda persilahkan. Eh, seperti pantas silahkan kelihatan. Bahasa ya, kelihatan langsung. Oh, saya Inggris. Iya, bahasa Inggris, kelihatan. Oh, enggak, Pak Antin. Iya, ada kabar-kabar buat yang tua. Kayak kita. Special kembali lagi papayaan Bos KF. Bos KF papayaan kan, saya. Duet Eta Biru. Yo. Duet